فيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نتني سمحي من فوق هذه القائلة halaman 33 catatan kaki nomor 2 nomor 2 ada belum mulai terus kalau karena indal insanu malun indal insani indal insani malun wajib ainan ayat Allah ma'ah kamaz zakati kalau yakun indal malun lam yajib alaihi makana ta'allumu zakati fi haqqi fardhu kifayatin fardhu kifayatin maka dalika yuqalu fi ahkamil haji fa idza kana al insanu yuridul hajja fala budda yata'allama ahkamil haji wa kadza dalika idza kana yuridu ayyakuna imaman fala budda yata'allama ahkamal imamati wa amma idza lam yakun imaman fala yalzamu karena hadza fardhu kifayatin. Nah. Kalau Syarih rahimallahu taala maka jika tentang kapan seorang itu belajar agama atau belajar ilmu agama hukumnya wajib. Maka jika seorang itu punya harta, maka wajib ain fardhu ain untuk belajar hukum-hukum zakat. Jika seorang itu tidak punya harta yang banyak, lam yajib alihi, tidaklah ada kewajiban ain untuk belajar agama zakat. Lam yakun indahu malun di sini bukan berarti tidak punya harta, namun tidak memiliki banyak ya harta yang banyak. Maka malun di sini bisa kita katakan nakirah li ta'zim wa taqdir. Nakirah li ta'zim. Karena ta'allumu zakat, maka belajar zakat untuk orang tersebut yang tidak punya duit yang banyak, hukumnya fardu kifayah. Demikian juga kita katakan untuk hukum-hukum haji. Jika seorang ingin berangkat haji, maka labudda haruslah belajar hukum-hukum zakat. Kadzalika demikian juga idakana yuridu, jika seorang ingin jadi imam sholat, maka labudda harus belajar ketentuan-ketentuan imam. Adapun jika dia tidak mau menjadi imam, maka tidaklah wajib. Karena hadza fardhu kifayah, karena ini adalah fardhu kifayah baginya. Ringkasnya, ilmu agama itu fardhu ain untuk dipelajari manakala dia menjadi dalam bahasa kitab ta'limul muta'allim ilmu hal, ilmu tentang kondisinya. Dia punya kondisi apa? Kondisi jadi imam, kondisi orang kaya, kondisi mau berangkat haji, kondisi berkeluarga dan seterusnya. Maka siapa yang berada dalam satu kondisi, kondisi sebagai pedagang, maka siapa yang berada dalam satu kondisi, maka wajib baginya untuk belajar aturan agama terkaitan dengan ilmu agama terkait dengan kondisinya. Kemudian kembali ke matan wa min furu' hadzal qaidah. Kalau mu'allifu rahimahullah ta'ala wa min furu' hadzal qaidah jami'u furu'il kifayati min adhanin wa iqamatin wa imamati sukhra wa kubra wa wilayati qada'in wa jami'il wilayati wa amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari wa jihadin lam yata'ayyan والتجهيز الموتى بالتحصيل والتقفين والصلاة والخمل والدفن وتوابع ذلك وكذلك الزراعة زراعة وكذلك الزراعة والحراثة والنساء والخدادة والتجارة والنجارة وغير ذلك ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه min wajibati nafsi wal ahli wal auladi wal mamaliki min al adamiyina wal bahaim wal bahaimi wa ma yufi bi duyunahu fa inna hadhihi wajibatun wa la taqumu illa bi talabi rizqi was sa'i fi ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومها تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاستغلال بعلوم العربية لهذه الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توصل إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الجمعة فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية. Maka di antara contoh kasus yang masuk dalam kaidah ini adalah jami' fardhil kifayah, semua yang punya fardhu kifayah, adzan punya fardhu kifayah, iqamah juga punya fardhu kifayah, wa imamati shugha wa kubra, kepemimpinan imamah kecil itu bupati, gubernur, wakubro ataukah imamah kubro, kepala negara. Demikian juga kekuasaan peradilan, wajemik wilayah dan semua kekuasaan di bidang-bidang yang lain, jadi kepolisian dan seterusnya. Wa amrim bil ma'ruf, maka itu semua punya fardu kifayah. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar, menurut pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur, hukumnya fardu kifayah. Wajihad, demikian pula jihad, maka lam yata'ayyan, bukanlah sebuah keharusan, bukanlah satu hal yang fardu ain. Demikian juga lam yata'ayyan adalah sifat dari jihad lam yata'ayyan. Jihad lam yata'ayyan. Tajat yang tidak fardu ain, demikian juga penyenggaraan orang yang telah meninggal dengan dimandikan, dikafani, disolatkan, dipikul, dimakamkan. Watawafiq dhalika dan kelengkapan hal-hal yang derivat atau turunan dari hal-hal di atas. Demikian juga adanya orang yang berprofesi sebagai petani, sebagai peladang, sebagai tukang tenun, tukang besi, tukang kayu dan yang lainnya, semuanya adalah fardu kifayah. Wa min furu'i dzalika, di antara contoh kasusnya adalah as-sa'yu berupaya fil kasbi, untuk mendapatkan harta, uang, yang dengannya seorang hamba bisa melaksanakan kewajiban terhadap dirinya, keluarganya dan anaknya. Kewajiban terhadap hak miliknya, yaitu adamiyin, budak, wal bahaim dan binatang ternak peliharaan. Wa mayufi bihi duyunahu, dan kerja untuk mendapatkan uang yang bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Fa inna hadhi wajibatun, maksudnya kewajiban, mungkin semua adalah kewajiban. Dan kewajiban ini tidaklah bisa terlaksana kecuali jika orang itu mencari rezeki dan bekerja untuk mencari rezeki. Jadi antara contoh kasus yang masuk dalam kaidah ini, wajibnya belajar tentang mengenali kiblat dan waktu sholat serta arah utara selatan. Liman yahtaj ilaiha, untuk siapa saja yang membutuhkannya. Jadi antara kasus yang masuk dalam kaidah ini adalah ilmu syariat itu ada dua macam, ilmu yang statusnya tujuan, ilmu Quran dan Sunnah, statusnya sarana, contohnya adalah ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam jenisnya, mahfuz sorok, demikian juga ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, itu ilmu wasai. Fa'inna ma'rifat al-kitab, karena pengetahuan tentang isi Al-Quran dan Sunnah dan ilmu-ilmu tentang Quran dan Sunnah tatawakof, tergantung atau sebagian besarnya tergantung pada pengetahuan tentang ilmu bahasa Arab. Orang tidak akan mengenal Quran dan Sunnah illa biha, kecuali dengan bahasa Arab. Sehingga yakunu al-istighal, menyibukkan diri dengan bahasa Arab, jika karena tujuan semacam ini, maka dia hukumnya mengikuti hukum mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Demikian juga semua perkara mubah yang mengantarkan atau menyebabkan orang itu meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, hukumnya haram. Contohnya masalah sholat Jumat, sebagai orang-orang yang beriman, jika telah berkumandang adzan untuk sholat Jumat, sholat pada hari Jumat, maka berangkatlah kalian, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Maka haram mengadakan transaksi menjual dan membeli setelah adzan Jumat yang kedua. Itu saat kemarin ta'aliq. Amma binisbati liwajibatin nafsi fala syakka anna sa'ya liqadhiha wajibun, wa amma al-infaqu 'ala al-ghairi fa fihi nadharun لأنه لا يجب الإنفاق على الغير إلا إذا كان غنيا. وقد قال العلماء ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم، لو رأى شخصا مضطرا فحينئذ يكون طلب رزق له واجبا لوجوب الإنقاذ عليه. أما من لا يحتاج إلى ذلك كإنسان لم يحضره وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يتعلم عدلة الكبلة. يقال توسل وتوصل لأن السين والصاد متعاوران، كل واحدة تكون مكان الأخرى، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط واهدنا الصراط. لعل مراد الشيخ رحمه الله بقوله توصل به أي صار وسيلة، وإن لم يقصد ذلك، لأن الإنسان قد اشتغل عن الواجب من غير أن يقصد أن هذا الذي اشتغل به وسيلة. هذا يفيد أن هناك نداء أولا وهو كذلك، وهذا النداء الأول مشروع شرعه عثمان رضي الله عنه أهل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم. ومن قال إنه بدعة فهو مبتدئ بهذا القول، لأن المسلمين بعد أن سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه أجمعوا عليه ولا أحد ينكره. نعم، قد ينكر وقوعه على صفة معينة على خلاف ما يظن من سنه عثمان رضي الله عنه له. هذا إنكار للوصف لا لأصل الأذان، ولما جاء الخلف أنكروا أصل الأذان وقالوا إن عثمان مبتدئ، نسأل الله العافية، ولم يعلموا أن سنته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي حثنا على اتباعها، فقال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ونحن ندين الله تعالى بما سنه الخلفاء الراشدون إذا لم يخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن قال إن العلة التي من أجلها شرع عثمان رضي الله عنه هذا الأذان قد انقلت فقوله غلط، لأننا إنما نفعل إحياء للسنة، ولو كان هذا تعليل صحيحا لقلنا إذن لا يؤذن في البلد إلا واحد، لأن مكبر الصوت يسمعه كل أهل البلد. Berkaitan dengan kewajiban kerja yang menurut Sa'di itu adalah pengamalan dari hukum wasail, hukum maqasid, maka beliau katakan kerja cari duit hukumnya wajib. Beliau katakan amma bini sifatil wajib bin nafsi, jika wajib kerja tersebut dalam rangka untuk mewujudkan kewajiban diri, yaitu kewajiban untuk menafkahi diri sendiri, bisa makan kemudian tidak ngemis dan tidak mati karena kelaparan, falasak, maka telah dilakukan bahasanya kerja cari duit liingkodiha, untuk menyelamatkan diri dari kematian, hukumnya wajib. Wa'amal infaq ala ghair, adapun menafkahi orang lain, kemudian ini jadi sebab wajibnya kerja cari duit, fafihi nazar, maka Syekh Muslimin kurang setuju. Mengatakan wajibnya kerja dalam rangka menafkahi istri, menafkahi anak, dan menafkahi harta milik, budak, demikian binatang ternak. Beliau kurang setuju, beliau cuma setuju wajib kerja karena untuk wajib badi nafs, untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri punya wajib, dan ini tidak bisa terwujud kecuali dengan kerja, maka kerja supaya bisa menafkahi diri sendiri hukumnya wajib. Adapun untuk infak ala ghair untuk orang lain, fa fihi nadhar, maka di sini plan kurang tepat. Di anulai yajib infak ala ghair, karena tidak ada kewajiban untuk menafkahi yang lain ilah hidakan agoniya, kecuali jika seorang itu berkecukupan. Dan orang tidak diharuskan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Maka para ulama membedakan dua kaidah, mala yatimul wujub sama mala yatimul wajib. Maka mala yatimul wujub ila bi falaysa bi wajib, ini kaidah. Dan hanya dengan mala yatimul wajib ila bihi fa huwa wajib. Sedangkan mala yatimul wujub ila bihi fa laysa bi wajib. Maka segala sesuatu yang menjadi syarat adanya hukum wajib, maka mengadakan hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban. Mala yatimu al wujub ila bi. Sedangkan mala yatimul wajib, segala sesuatu yang hukum yang wajib itu tidaklah bisa terlaksana kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Ya, di antara contoh kesalahan tidak bisa membedakan antara mala yatimul wujub sama mala yatimul wajib, contoh yang lain ada di tempat kita, banyak orang, sebagian orang memotivasi muslim itu harus kaya, ya banyak training-training motivasi itu, orang Islam harus kaya, maka sebagiannya mendalili dengan mengatakan karena ya, orang kaya, seorang muslim itu orang yang kaya itu punya kewajiban untuk bayar zakat. Ya, bayar zakat tidaklah bisa kecuali jika orang itu jadi orang kaya. Maka muslim harus jadi orang kaya sehingga bisa bayar zakat. Maka ini kemudian dijali mala yatimul wajib ila bi fa wajib. Ini satu hal yang tidak benar. Karena pembahasan kaya dengan zakat itu bukan mala yatimul wajib, non mala yatimul wujub ila bi fa wajib. Syarat hukum wajib zakat orang punya harta sampai nisab. Dan apakah orang itu diwajibkan untuk memiliki harta sampai nisab? Tidak. Tidak ada kewajiban orang itu punya harta sampai nisab. Maka karena tidak ada kewajiban orang itu punya harta sampai nisab, maka kaidah di sini adalah mala yatimul wujub ila bi wajib. Maka apa apa cara praktis untuk membedakan mala yatimul wujub sama mala yatimul wajib? Mala yatimul wujub ila bi falaysa bi wajib, mala yatimul wajib ila bi fa wajib. Caranya adalah yang dianggap wujub atau wajib tadi diwajibkan syariat tidak. Kalau itu diwajibkan oleh syariat, diharuskan oleh syariat, maka nanti maksudnya malayatimu al-wajibu ila bihi. Jadi tapi kalau hal tersebut itu bukanlah sesuatu yang diwajibkan oleh syariat, maka maksudnya adalah malayatimu wujub ila bihi. Contohnya tadi memiliki harta sampai nisab. Memiliki harta sampai nisab. Maka kan ada orang mengatakan orang Islam wajib kerja sungguh-sungguh sehingga kaya, wajib jadi kaya supaya dia bisa bayar zakat sehingga dia hartanya melebihi nisab. Karena hartanya melebihi nisab, kemudian dia terkena zakat. Maka yang jadi pokok bahasan adalah bulughun nisab. Apakah bulughun nisab itu sesuatu yang diwajibkan oleh saya ataukah tidak? Dekat dalil yang mengharuskan agar orang itu punya harta sampai nisab, sehingga jika orang itu tidak punya harta sampai nisab dosa, tidak ada. Maka berarti bulughun nisab itu bukan wujub, bukan wajib, namun wujub. Sehingga ini malah yatimul wujub, syarat adanya hukum wajib. Kalau mayalah yatimul wajib itu syarat terlaksananya kewajiban, syarat terlaksananya sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Semua yang jadi syarat terlaksananya, berjalannya dan terlaksananya sesuatu yang diwajibkan oleh syariat, maka hukumnya wajib. Kalau mayalah yatimul wujub, syarat adanya hukum wajib, sesuatu yang menjadi syarat itu sesuatu yang menjadi syarat adanya hukum wajib, maka dia tidak wajib. Dan hanya dengan sholat berjamaah, sholat berjamaah hukumnya wajib. Dan ini tidak bisa terlaksana kecuali orang pergi ke masjid. Salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Jadi tidak bisa terlaksana kecuali orang itu pergi ke masjid. Maka pergi ke masjid hukumnya wajib. Ini malayatimul wajib ila bi. Maka yang jadi cara praktis untuk mengatakannya adalah hal tersebut sesuatu yang diwajibkan syariat, enggak, yang jadi pokok masalah. Pokok masalah apa? Salat berjamaah di masjid, oh ini diwajibkan syariat. Maka malayatimul wajib ilabi. Namun bulughun nisab, punya duit sampai nisab, tidak diwajibkan oleh syariat. Itu bukan malayatimul wajib, maka namun malayatimul wujub. Contohnya contoh yang lain malayatimul wujub, tidak ada hukum wajib sholat duhur kecuali setelah tibanya waktu. Tibanya waktu adalah syarat adanya hukum wajib. Maka kita tidak punya kewajiban untuk mengupayakan agar segera waktu duhur tiba. Berdoa atau apa, ya Allah, segerakanlah tibanya waktu duhur. Nah, maka tibanya, bergesernya matahari ke barat itu syarat adanya hukum wajib, bukan syarat pelaksanaan kewajiban. Karena dia syarat adanya hukum wajib sholat duhur, maka berlaku kaidah man la yatimul wujubu illa bi falaysa bi wajib. Maka tidak ada kewajiban untuk mengharuskan, mengupayakan agar waktu duhur segera tiba. Balik itu adalah syarat untuk syarat adanya kewajiban sholat. Balik itu syarat adanya hukum wajib sholat. Itu balik. Sebelum balik tidak ada kewajiban sholat. Maka seorang itu tidaklah dituntut untuk membuat supaya dirinya segera balik. Gimana supaya segera balik, segera bisa keluar air mani sehingga wajib sholat. Maka buluh sinil balik, sinil buluh itu adalah wujud, satu wujud syarat adanya hukum wajib sholat. Maka ini masuk dalam malayatimul wujud falaysa biwajib. Maka orang tidak dituntut untuk menyegerakan dirinya agar menjadi balik, apa nonton apa-apa supaya cepat balik. Tidak ada. Perintah memelihara jenggot kan wajib berarti. Pengen apa, mengikuti perintah untuk memelihara jenggot, terus dia pakai obat penumbuh jenggot biar dia apa terlaksana kewajiban wujud. Apakah dia masuk dalam wujud? Bisa. Bisa. Malah itu melucut. Malah itu wujud. Ada kewajiban untuk tidak memotong jenggot. Tidak adanya kewajiban tidak memotong jenggot, itu manakala orang tumbuh jenggot. Maka ada padanya kewajiban untuk tidak memotong jenggot. Maka menumbuhkan jenggot itu malah yaitu wujud. Bukan malah ya timbul wajib. Faham tak? Mas Bukar? Abu Hasna. Namla wa asaksan mutaqan. Betul, seandainya seorang itu melihat ada seseorang yang kesusahan, terancam jiwanya, maka pada saat itu yakunu talabu rizqi lahu wajiban, mencari rezeki baginya adalah sebuah kewajiban karena wajibnya menyelamatkan orang dari kematian. Namun berkaitan dengan komentar saya di sini, kalau untuk infakul ahl wal aulad Kalau infakun memalik, kemudian beliau tidak setujui dengan alasan yang tadi beliau sampaikan, saya rasa benar. Tidak ada kewajiban untuk menafkahi budak. Kalau enggak kuat ya sudah, merdekakan saja, suruh pergi saja. Tidak ada kewajiban untuk menafkahi binatang peliharaan. Enggak kuat kasihkan orang. Enggak kuat dilepas gitu saja atau dijual. Tidak wajib, tidak kurang tepat mengatakan wajib kerja dalam rangka menafkahi kucing. Gitu. Wajib kerja, wajib kerja untuk menafkahi ayam itu ya memang ganjil. Wajib kerja dalam rangka menafkahi ayam yang dipelihara atau kambing yang dipelihara memalik. Itu enggak mengganjil kalau di disimpulkan semacam itu sebagaimana yang kita tangkap dari perkataan sesaji. Ada wajib kerja. Kenapa? Karena menafkahi ayam peliharaan hukumnya wajib. Maka kerja dalam kepisah. Menafkahi ayam hukumnya wajib. Ini ganjil. Tidak harus ayam. Ya kalau enggak mampu ngurusi ayam, memang enggak boleh menelantarkan, enggak ngasih makan ayam biara ayam, namun ayamnya enggak pernah diurusin, enggak boleh. Kezaliman terhadap binatang. Namun untuk mengatakan wajib kerja gagal untuk menafkahi ayam, ya, sangat tidak tepat. Nanti kalau ayam dijual atau kasihkan orang disembelih, selesai. Enggak ada harus kewajiban wajib kerja gagal itu. Kalau untuk al-ahlu wal-aulad, maka sangat mewajibkan seorang suami untuk menafkahi. Ya, meskipun menafkahi di sini tidak mengharuskan kerja, boleh jadi subsidi orang tua masih terus mengalir. Ya, di sini tidak tepat untuk mengatakan malah yatimul wajib mewajibkan kerja dengan alasan menafkahi keluarga dan anak. Itu ya ada sisi benarnya juga, tidak setuju di sini. Karena tapi kalau itu masuk kepada malayatimul wajib, karena syarat kaidah malayatimul wajib ila bihi itu adalah satu-satunya. Maka kita tidak tadi misalnya sholat berjamaah, saya tidak katakan maka wajib jalan kaki ke masjid, karena itu tidak satu-satunya. Bisa jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, digendong, bisa. Ditandu, naik becak, dan seterusnya. Maka sholat berjamaah di masjid itu wajib. Kewajibannya tidak bisa berlaksana kecuali berangkat dan pergi ke masjid. Maka pergi ke masjid, ya, boleh jadi jalan kaki, naik sepeda, naik motor, hukumnya wajib. Saya tidak katakan jalan kaki wajib, naik sepeda wajib, enggak. Saya katakan pergi ke masjid wajib, karena sholat berjamaah di masjid tidak bisa terlaksana. Saat untuk terlaksananya kewajibannya adalah dengan pergi ke masjid. Nah, memang memasukkan maka saat untuk malah itu masuk dalam kaidah malah itu wajib lebih fawa wajib itu saatnya itu satu-satunya. Kalau ada banyak pilihan, maka tidak masuk. Sehingga apakah kemudian kerja dalam rangka menafkahi istri dan anak itu wajib? Jawabnya tidak. Kecuali itu satu-satunya. Adapun untuk orang yang punya pilihan, beberapa pilihan yang lain, maka tidak harus kerja. Jadi suami orang tua masih subsidi, masih bantuan. Maka orang ini telah tergolong menafkahi meskipun dia tidak kerja. Kemarin beberapa waktu yang lewat ada orang yang tanya lewat email, dia perempuan, dia sudah berkeluarga, sudah punya suami, dan dia dalam emailnya itu dia mengatakan suami dia tidak menafkahi dengan pengertian tidak kerja, namun dia itu dikasih duit lewat orang tuanya, suaminya itu masih sekolah S2, Maka selama S2 untuk menyelesaikan tesis, orang tuanya nyuruh si laki-laki ini untuk berhenti kerja, semula dia kerja. Dan untuk supaya fokus cepat selesai, orang tuanya memerintahkan anak laki-lakinya untuk berhenti kerja, fokus untuk nulis, selesaikan tugas akhir, adapun nafkah untuk istri itu nanti ada dan subsidi dari orang tua, orang tua si laki-laki. Nah, si perempuan tersebut mengatakan, saya tidak dinafkahi oleh suami saya. Suami saya dalam pengertian, ternyata yang dia maksudkan, suami saya tidak kerja. Padahal nafkah tetap ada, cuma subsidi orang tua. Maka saya katakan, suami Anda tetap masih menafkahi Anda. Karena nafkah tidak harus dari kerja si suami. Boleh jadi kerja suami, boleh jadi subsidi orang tua suami. Duit dari orang tua suami dikasihkan ini untuk rumah tanggamu. Nah, ini suami tetap tergolong menjalankan kewajibannya menafkahi. Kemudian beliau sampaikan wajibnya mengetahui tanda-tanda kiblat, waktu sholat dan arah bagi orang yang memerlukannya. Adapun orang yang tidak memerlukannya, misal orang yang dalam keadaan waktu sholat belum tiba, maka tidak wajib baginya untuk mempelajari tanda-tanda kiblat. Boleh tawas sholat, tawas salat, bisa tawas sholat, karena sin dan shod itu saling menggantikan. Yang lain bisa sin bisa menggantikan shod dan sebagainya. Sebagaimana qiraah dalam ihtinas shiratal mustaqim, boleh pakai shod, boleh pakai sin. Bahkan boleh pakai za kalau di sini untuk qiraahnya. Ada 3 qiraah untuk ihtinas shiratal mustaqim, bisa shod, sin sama za. Sebagaimana di tafsir Al-Katsir. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan syekh tawassalabi atau tuwusilabi artinya menjadi sarana meskipun tidak diniatkan dan dimaksudkan. Di anal insan kat yastaghilu, karena seorang itu boleh jadi tersibukkan dari kewajiban min ghairi ayyab syekh tanpa berniat. Bahasanya alladhi istaghilabihi, sesuatu yang menyibukkannya itu adalah sarana untuk sarana yang menjaga dia untuk melakukan kewajiban. Maka tidak diniatkan, maka tidak diharuskan, harus dimaksudkan. Segala sesuatu yang menghalangi terlaksananya kewajiban, maka itu terlarang. Meskipun si pelaku tidak punya niatan, mau melakukan hal ini dalam rangka supaya tidak melaksanakan kewajiban. Maka tidak disyaratkan untuk terlarangnya hal ini, tidak harus ada niat. Wa illam yaqsud dhali. Maka dia telah menjadi terlarang meskipun tidak ada niat. Meskipun kita katakan orang tadi tidaklah dosa kecuali jika ada kesengajaan untuk itu. Maka hal jual dan beli setelah adzan Jumat yang kedua. Kalimat adzan Jumat yang kedua ini menunjukkan bahasanya adanya adzan pertama. Bahwa kadzalik dan demikianlah yang benar. Bahasa yang dari awal ini kalau mengikuti bahasanya sesak dia harusnya nidawthani. Wahasa nidawthani masru'un sarahu Utsman radhiyallahu anhu. Kalau mengikuti bahasanya Sa'di, harusnya Nidahul Thani. Adalah satu hal yang masuk disyaratkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, salah satu khulafaur rasyidin yang Nabi perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Pemangkal, siapa yang mengatakan bahasanya adzan kedua itu bid'ah, fahuwa mubtadi, maka dia adalah mubtadi dengan ucapannya ini. Karena kaum muslimin setelah Khalifah Ar-Rasyid Utsman radhiyallahu anhu mensunahkan adzan yang kedua, ijma'u alaihi, mereka bersepakat dengannya dan tidak ada satupun yang mengingkarinya. Nah, memang qad yungka ukuhu terkadang diingkari pelaksanaan adzan kedua ala sifatin muayyanah, dengan sifat tertentu yang tidak benar. Ala khilafi mayudhanu, yang berbeda dengan apa yang menjadi niat Utsman mensyariatkan adzan kedua. Wata ikhlil wasfi, namun ini adalah pengingkaran untuk teknis pelaksanaan, bukan lil aslil adzan, untuk adzannya itu sendiri. Walam majal khalaf, akan tapi setelah datang orang belakangan, ada di antara mereka yang mengingkari aslil adzan. Ada di antara mereka yang mengingkari adzannya itu sendiri. Dan di antara yang mengingkari adzannya itu sendiri adalah saya Yahya Al-Hajuri, sebelumnya adalah saya Mubin, sebelumnya adalah Ibn Hazm. Mereka mengingkari aslal adhan, adhannya itu sendiri. Sebesar saya di bukunya tentang Ahkamul Jum'ah, beliau mengatakan tentang masalah adhan adhani, adhan adhani yang dilakukan oleh Utsman adalah bid'ah. Namun Utsman bukan muqtadi. Kata tidak semua orang makan bid'ah muqtadi, namun itu bid'ah. Wallahualam siapa yang dimaksudkan Syekh Ibn Sabi di sini, karena beliau mengatakan waqalu, dan mereka mengatakan inna Utsman muqtadi. Utsman itu muqtadi, mungkin muqtadi bermakna fa'ilul bid'ah, melakukan sesuatu yang hukumnya bid'ah. Nas'alullah afiyah. Walam ya'lamu, dan mereka tidaklah sadar bahasanya sunnah tahu, sunnah Utsman adalah bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul mendorong kita untuk mengikutinya dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al mahdiin min ba'di tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Dan kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang disunahkan oleh khulafaur rasyidin, selama sunnah khulafaur rasyidin tersebut tidak menyelisih sunnah Muhammad alaihi salatu wassalam. Pemakal dan orang yang mengatakan bahasanya ilah yang karenanya Utsman mensyariatkan adzan ini telah berakhir, fakalu ghalat, maka ini adalah perkataan yang salah. Maka sebagian ulama, semisal Al-Albani di Ajibah Nafi'ah, mengatakan bahasanya ilah disyariatkannya adzan keduanya Utsman itu sudah berakhir dengan adanya muka bersaw, dengan adanya pengeras suara. Maka sudah cukup dengan adzan awal saja, cukup dengan adzan Nabawi, karena suaranya sudah keras. Maka ilah disyariatkannya adzan Utsman qad inqadha, telah berakhir. Ini kurang lebih perkataan Al-Albani di Ajibah Nafi'ah. Nomor komentar saya Muzamin untuk alasan ini, beliau katakan faqalu ghalat, perkataan ini adalah perkataan yang salah. Karena kita melakukannya dalam rangka menghidupkan dan mengamalkan sunnah Utsman. Dan beliau punya bantahan yang menarik. Walau kana hadza ta'lil sahih, seandainya ta'lil alasan tadi itu benar, lakunna, maka kalau konsekuen harusnya kita katakan idan, jika demikian maka dalam satu kampung tidak perlu ada yang berazan kecuali satu saja. Dia nama kabur saut, karena dengan adanya pengar suara satu kampung yang di situ ada dua atau tiga masjid, ya semukul ahlul bal, semua penduduk kampung sudah dengar. Maka kenapa masih disyariatkan masjid sana untuk adzan, padahal di sini juga ada adzan, di sini tidak adzan? Alasannya karena mengamalkan syariat adzan. Alasannya karena mengamalkan syariat adzan. Ya, jika demikian, ya sudah. Ini kita tetap pertahankan adzan kedua karena mengamalkan syariat adzan kedua. Kifa fawqul waqti aw fawqul jama'ati maka dari kala ya ya la yahlu bai'ul asya'i al mubahati liman liman ya'malu biha ma'siyatan ka bai'il asyri kabai ila asli ala man yatakhaduhu yatakhiduhu khamran wabai silaha silahi silahi fil fitnati fil fitnati aw li ahli al harbi aw kutta'ul kutta'il tariqi kutta'ul tariqi wabai ul baidu wa nahwu limaya yaku yukamiru alaihi wa min furu'ihi tahrimul hiyali hiyali alladhi yutawas salatu biha ila ma' li maharun ka kal hiyali ala qalbi daini. Nah, wakadhalika demikian juga idza khifa jika dikhawatirkan fautul waqti berakhirnya waktu sholat, maka orang yang maka masalah larangan jual beli dalam adzan itu bisa dikiaskan atau kasus yang sama haram jual beli manakala waktu khawatir sholat berakhir dan dia belum sholat. Waktu sholat berakhir, jika dia layani pembeli ini, waktu sholat berakhir dalam keadaan dia belum mengerjakan sholat, misalnya pedagangnya perempuan, maka melayani pembeli dalam hal ini hukumnya haram. Kalau dia adalah laki-laki yang wajib berjamaah di masjid, maka melayani pembeli untuk transaksi jual beli yang dalam kondisi khawatir fautul jamaah, orang itu ketinggalan salat berjamaah, bukannya masbuk, namun sampai ke masjid dah ubah. Maka lain pembeli dalam kondisi ini dia sampaikan hukumnya haram. Demikian juga masuk dalam kaidah ini hukumul wasail hukum maqasid la yahil bil asya, tidak boleh menjual berbagai hal yang mubah untuk orang yang menggunakan barang mubah tersebut untuk maksiat. Semacam menjual perasan kurma, perasan anggur untuk orang yang mau menjadikan perasaan anggur tadi khamar. Demikian juga jual beli senjata fil fitnah di masa perang saudara antara muslim dengan muslim, atau menjual senjata kepada orang kafir harbi. Demikian juga menjual senjata kepada orang yang kita ketahui profesinya adalah perampok. Demikian juga menjual kelereng atau semacam itu untuk orang yang mau menggunakan untuk taruhan. Atau ini telur aja sini ya, menjual telur untuk orang yang mau menjadikan sebagai alat untuk taruhan. Ya boleh sudah. catatan kaki 1 dan 2. Fiha. Kalau fiha bimana biha? Aliman ya'mul maksiat. Maksiatan. Maksiatan bisa lebih ha. Ai satu lebih ha. Wa fi awitati bimana ba'i. Kasilan. Misal qawluhu sallallahu alaihi wasallam dakhalat imra'atun nara fi qiratin. Ai bisa bimuha. Sabari. Ai bisa lebih ha. Matakunul Maqamatu alaihi bikasrihi tulan. Idza la yumkinu an tasara ma'aha kanat quwwatul insani. Mahma kanat quwwatul insani. Fayataqamaruna ala anna man kasaruha falahu kada. Wa man lam yakas Pamalam yang kasirha, faalihi. Nah, fiha, bimakna fiha. Artinya tidak boleh menjual barang yang mubah untuk orang yang akan menggunakan ayat amal maksiatan. Dia akan melakukan maksiat bisa berbeda dengan sebab punya barang tadi. Maka fi di sini. Di dalam bahasa Arab seringkali maknanya adalah bahasa babiyah. Contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan ada seorang perempuan yang masuk neraka fihi rotin ay bisa babi rotin disebabkan seekor kucing yang dia kurung namun dia tidak kasih makan. Di catatan kaki di sini di riwayat Bukhari dan Muslim. Diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab tahrimi ta'dhibil hirah, bab haramnya menyiksa kucing dan semacam itu minal hayawan, hewan-hewan yang lain alladzi la yu'dhi, yang merupakan hewan-hewan yang tidak mengganggu. Maka An-Nawawi mengatakan haram hukumnya menyiksa, membunuh dalam bentuk dengan seksa, diantaranya dengan bentuk seksaan membunuh hewan-hewan yang tidak mengganggu. Maka ini isyarat dari An-Nawawi kalau hewan tersebut hewan yang mengganggu, boleh jadi memang dia tabiat yang mengganggu semacam kalajengking atau yang lain, atau tabiatnya tidak mengganggu semisal semut. Maka ketika dia mengganggu maka boleh dihabisi, boleh dibunuh. Maka haram hukumnya menjual barang-barang yang mubah, barang-barang yang bersifat netral namun dijual pada orang yang akan menggunakan barang tadi untuk maksiat. Maka boleh jadi kita katakan barang itu ada tiga macam. Ada barang yang ini memang tidaklah digunakan kecuali untuk maksiat. Tidaklah digunakan kecuali untuk maksiat. Ya, misalnya alat musik atau papan catur atau ya tidak mungkin orang menggunakannya kecuali untuk berbuat maksiat. Bunga Valentin atau pohon Natal. Dan mungkin orang menggunakannya kecuali maksiat, bukan jelas hukumnya, tidak boleh dijual pada siapapun. Kemudian barang yang tidaklah mungkin orang menggunakannya kecuali untuk satu hal yang minimal mubah. Tidak ada orang yang menggunakannya untuk sesuatu yang haram, misalnya jual beli ukuh, misalnya atau apa yang lain yang semacam itu. Maka jelas boleh menjualnya. Kemudian yang ketiga adalah barang yang mubah, barang yang netral. Maka menjual barang yang netral itu kepada seseorang, maka orang yang membeli Barang yang netral ini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita tahu atau punya sangkaan kuat dia akan menggunakannya untuk hal yang mubah. Atau untuk hal yang masuk, beli air dia untuk wudu. Dia tahu, dia sibuk cari air untuk berwudu, akhirnya beli air untuk berwudu. Kemudian yang kedua adalah kita punya sangkaan kuat kalau barang netral tersebut akan dia gunakan untuk hal yang haram. Maka di sini berlaku perkataan Syekh, wa kadzalika la yahil bil syai'il mubah liman ya'malu fiha ma'siyah. Dia sangkaan kuat orang ini mau menggunakannya untuk hal yang haram. Ada orang yang beli kondom di satu apotek di depan lokalisasi. Apoteknya ini di depan lokalisasi. Beli kondom. Maka ini gula betulah untuk melakukan maksiat. Maka hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beli itu tidak kita ketahui. Enggak ada sangkaan kuat, enggak ada ghalabatul dzan. Ini mau pakai untuk mubah atau untuk maka yang haram, enggak ada ghalabatul dzan. Maka kalau tidak ada ghalabatul dzan, maka kembali kepada yang ghalib di masyarakat setempat. Yang ghalib di masyarakat setempat yang dominan itu digunakan untuk hal yang mubah ataukah tidak. Jika yang ghalib itu adalah digunakan untuk hal yang mubah, maka mubah tidak masalah. Jika ghalibnya digunakan untuk hal yang haram, maka haram. Kemudian beliau contohkan yang lain, dan jual beli telur atau semacam itu untuk orang yang menggunakannya untuk taruhan. Gimana taruhan dengan telur? Semutamin menceritakan bahwa taruhan alaihi dengan telur itu dengan cara taruhan untuk memecah telur dalam keadaan telur itu berdiri. Telur bisa jadi terlentang, bisa jadi berdiri. Karena layum kenu tidaklah mungkin menghancurkan telur dengan tangan jika dalam posisi berdiri. La yumkin antak kasih, telur itu gak akan pecah. Dalam posisi berdiri dia begini kan gak pecah. Mahma kanat kuatul insan, so sekuat apapun fisik orang, sedangkan telur itu dalam posisi berdiri, diberdirikan dulu kemudian diginikan, tidak bakalan pecah. Lain halnya dengan jika dia ditidurkan, ini ya pecah. Kalau ibu-ibu menggoreng telur itu mesti dia posisi gini. Kalau dia posisi berdiri, tidak pecah. Faya takal mau nama kebanyakan orang kemudian mengadakan taruhan, siapa yang bisa mecah telur ini, maka untuknya demikian. Siapa yang tidak bisa memecah fa'alihi kadza, maka hukumannya demikian. Dan secara teori enggak bisa pecah. Secara teori enggak bisa pecah kecuali kebetulan, sangat kebetulan. Kalau itu posisi dalam telur dalam kondisi tegak berdiri. Tulat. Ketika dia bid ini tulat. Bukan ardat, namun tulat. Dalam posisi berdiri. Kaitan tentang yang adat Usman itu, kalau aplikasinya di tempat kita sekarang kan adanya menggunakan speaker. Terus gimana cara agar pemakaian speaker itu bisa sesuai dengan, misalkan mau yang berpendapat dengan Adan Usman, dia sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Usman dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Usman gitu. Karena kadang apa kalau yang menggunakan dua azan itu, dia azannya azan pertama paling selang 2 menit sebelum azan yang kedua setelah imam naik mimbar. Nah, yang selang-selang 2 azan itu